kalau mau ikut Nabi. Jangan mengabaikan caranya Nabi kalau masih mengaku sebagai umatnya Rasul. Kalau sudah mengaku sebagai umatnya demokrasi, ya silakan. Ya, mengaku sebagai umatnya Napoleon Bonaparte, ya silakan. Nah, kalau sebagai umatnya Rasul bersyahadat bahwasanya Nabi itu sebagai utusan Allah, mari kita dengarkan ucapannya, biar selamat. Kamu selamat, keluarga kamu selamat, negara ini selamat. Kata Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang memiliki sebuah nasihat, ingin atau hendak menasihatin seorang penguasa, hendaknya jangan disebutkan terang-terangan di depan halayak ramai. Ini subhanallah, bimbingannya Nabi. Luar biasa. Ustadz itu anteknya SBY katanya. Kemarin di Lumajang ada orang bikin fitnah, ustadz itu bilang SBY itu khalifah katanya. Disebarkan di Lumajang sana. Nah, ya silakanlah mau dibilang anteknya SBY wala S apa lagi? Silakan. Yang saya ucapkan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya ucapkan. Dan perlu diketahui, ketika hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijunjung tinggi, diamalkan dengan keikhlasan, maka ini pertandakan datangnya kebahagiaan, ketentraman di tengah-tengah umat. Rasul menyatakan, "Iya, ini pemimpin yang jahat. Kalau pemimpinnya baik, kita mau menasihatin ya berdua. Tidak boleh disebutkan di tengah-tengah orang-orang awam atau di tengah-tengah masyarakat." Yang dimaksud oleh Rasul itu kalau pemimpinnya baik, tapi kalau zalim. Ini apa yang saya ucapkan ini adalah ucapan-ucapan tokoh-tokoh tersebut, aktivis-aktivis tersebut. Kalau pimpinannya itu zalim, enggak apa-apa. Silakan. Dalam rangka ingkar mungkar, kalau pemimpinnya itu merampas hak-hak kita, kita dizalimin, tidak diberi kebebasan, kita ditekan, semua barang menjadi mahal, semua permasalahan menjadi sulit. Kalau seperti ini boleh. Mana dalilnya? Kan begitu. Ini ilmiah. Mana? Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanih. Barang siapa yang melihat kemungkaran katanya, pakai hadis. Ya, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya kalau enggak mampu dengan lisannya. Sekarang saya enggak mampu dengan tangan, dengan lisan saya melalui provokasi-provokasi dari atas mimbar. Nah, subhanallah. Seperti inikah caranya? Coba kita dengarkan hadis Rasul yang berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan. Sang uswatun hasanah, yang barang siapa mengikutinya selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar, ketika beliau menyampaikan tentang akan munculnya pemimpin dan penguasa-penguasa yang zalim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Salullah haqqal ladzi lakum." Minta kamu kepada Allah hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa kalian. Minta, doa sama Allah. Jangan nuntut di tengah jalan, demonstrasi pakai spanduk-spanduk, poster-poster, pamflet-pamflet. Bukan dengan itu. Turunkan harga BBM. Saya melihat di kampus Jember itu ada tulisan di depan gedung DPRD, SBY kalah pengecut atau pendusta, pengkhianat. Subhanallah, ini cara yang Islami atau caranya Yahudi? Hah? Ini adalah caranya Yahudi. bukan caranya yang Islami, bukan caranya Al-Quran dan Sunnah. Oh, kalau begitu gak bisa baik Ustaz, kalau cuma dingin-dingin aja gak bisa menjadi baik suasana ini. Kamu mau mendahului Allah dan Rasulnya atau mau mendengarkan Allah dan Rasulnya? Rasul menyatakan seperti itu, dan kata Rasulullah, tunaikan kewajiban-kewajiban kalian terhadap penguasa kalian. Subhanallah, bimbingan ilahi luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini ghibah terhadap penguasa semakin marak. Bahkan bukan hanya ghibah, namimah. Hati-hati di masa yang seperti ini, bermunculannya berbagai macam pihak, berbagai macam orang yang punya berbagai macam kepentingan, bisa umat ini dengan mudah digiring, diisukan sebuah isu di sebuah kampus tentang penguasa, namanya mahasiswa, gak punya latar belakang ilmu agama, namanya anak muda, emosinya gampang dipancing. Tiba-tiba dengan mudah mereka digiring ke jalan-jalan untuk menjerit-jerit dengan speaker-speaker. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Apa? Ini orang jahat, ini pemimpin jahat. Ternyata di balik itu terbongkar beberapa kasus yang bertindak di belakang acara-acara tersebut, lawan-lawan politik. Lawan-lawan politiknya yang menimbulkan suasana gaduh. Ya Allah. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu perlu hati-hati kepada kita semuanya untuk kita pandai-pandai menyaring berita, informasi, seruan dan ajakan. Kalau kita enggak mampu menyaring, sudahlah. Allah telah turunkan kepada kita semuanya kaum mukminin Al-Qur'an. Banyak baca-baca Al-Qur'an. Kalau sudah banyak fitnah seperti ini, kondisi umat yang diselimuti oleh fitnah, kesesatan, fitnah, berbagai macam bentuk dan warnanya, banyak-banyak di rumah Allah, banyak-banyak di masjid, biar selamat. Banyak-banyak buka Al-Quran. Jangan disibukkan dengan koran. Ustaz, demi wawasan, kita tidak punya kemampuan untuk menyaring berita-berita yang ada. Oleh karena itu, buka saja Al-Quran, jangan koran, Al-Quran. Dan masih para hadirin, kisah-kisah yang lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kalau masyarakat masih berbuat zalim, masyarakat masih jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah dicampakkan karena emosinya dan ro'yu dia, logika dia, ketahuilah bahwa kita tergolong orang-orang yang zalim. Kalau kita sebagai rakyat, kaum muslimin, sudah menjadi orang-orang yang zalim dengan penuh kemaksiatan, baik kemaksiatan yang peringkat teratas dari kesyirikan dan kekufuran ataupun yang lainnya sampai yang berikutnya, Allah mengingatkan dalam ayatnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalimin itu sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya. Nah, kalau kita pingin waliul amr yang baik, yang soleh, kita harus membenahi diri kita, meletakkan dan memposisikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah pada tempatnya, dihormati, didengarkan dan diamalkan dengan ikhlas. Ini suatu hal yang penting. Mungkin ada waktu sekitar 20 menit untuk kita berdiskusi. Kami persilahkan kepada para hadirin. Naam. Ya, fadhal. Ini melihat keadaan situasi sekarang, maksudnya. Ini memang akhlak terus. Dan kami tidak tutup kepada jalannya pemerintah sekarang. Dan demokrasi seperti ini. Iya. Lalu kemudian kita bicara kepada orang lain. Bukan termasuk rasa, maksudnya. Dan kemudian kita Maaf, ya tobat kita, kita pertama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berusaha memperbaiki keadaan yang sempat mungkin kita punya andil merusaknya. Kalau itu individu, kita datangin individu tersebut. Maaf kalau saya pernah ngomong seperti ini, omongan saya gak benar, ya. Berusaha membenahi apa yang sempat dia rusak gara-gara lisan dia atau omongan dia. Nah, ini mungkin caranya. Wallahu a'lam bishawab. Orang-orangnya di Jakarta. Ya itu repot. Mau minta maaf gimana? Ya suruh datang ke Pak SBY. Minta maaf situ. Iya, tafadhol. Iya. Sama masalah desa. Masalah desa. Jadi mungkin itu pemikiran saya, maaf. Iya. Mungkin pengalaman lisan itu bukan hanya lisan, ya. Itu lisan-lisan juga itu mungkin juga yeah. Masalah atau bagaimana satu. Duanya masalah sikap kita. Iya. Jadi kalau ada orang yang bergaib, itu bagaimana kita menyikapi dia? Yeah. Nasihat tambah marah, kita diamkan tambah jadi. Iya. Yeah. Lalu apa dua dulu? Saya silakan, silakan. Lalu ada juga penguasa. Iya. Yeah. Jadi kalau tadi itu Rasulullah kita, jangan sampai ada di depan umum. Iya. Yeah. Kalau tidak bisa di depan umum juga tidak bisa, ya seperti kasus-kasus seperti sekarang. Yeah. Lalu bagaimana dengan ceritanya waktu Sayyidina Umar, kalau waktu membagikan kain itu, kalau salah kita lupa pastinya membagikan kain, sementara beliau itu sudah orangnya sedikit besar, dapatnya ini langsung dari hati dan hati, atau bagaimana saya tidak tahu itu. Lalu klaim dia. Jadi kejamaah salah satu jamaah itu klaim. Kenapa kok bisa begini? Tidak adil gitu. Ya. Lalu apa itu kan di depan umum. Apa mereka juga tidak mengikuti apa yang sebetulnya? Kenapa tidak diam-diam saja? Lalu apa boleh untuk akan pemimpin yang dianggap dolim? Kecelakaan bagi mereka. Kalau memang ini sebenarnya, kalau ini memang boleh, yeah. Sebaiknya para ulama, para apa dan sebagainya itu membuat suatu gerakan sosial, mendoakan saja, tidak usah demo-demo. Jadi di masjid-masjid doakan saja siapa itu yang dianggap boleh. Yeah. Kalau nyatanya kan. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi. Apakah masuk ke dalam ghibah, namimah dan yang semisalnya, kalau itu dilakukan bukan dengan lisan tetapi dengan tulisan yang substansinya sama, ya, maka jawabannya pun ya sama nilainya dan hukumnya dengan ghibah yang dilakukan dengan lisan, karena hasilnya ya sama. Bahkan kalau tulisan biasanya itu ruang lingkup yang dia cakup lebih luas lagi dan bisa lebih bertahan karena itu dicetak. Nah, sama baik itu diucapkan melalui mimbar ataupun dalam bentuk buku, buletin, majalah, surat kabar dan yang semisalnya atau kaset, hukumnya adalah sama. Kemudian yang kedua, pernah saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan yang kedua, peristiwa yang menimpa kepada Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada waktu itu ujung-ujungnya adalah Utsman bin Affan dan beberapa orang yang di sekitarnya terbunuh. Gimana sih mulanya? Mulanya adalah munculnya orang-orang yang berniat baik, menganggap bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah dan pemerintahannya telah berbuat kezaliman. Maka disebut-sebutlah kezaliman tersebut, dihitung-hitung oleh mereka. Kebanyakannya ini orang-orang muda pada waktu itu. Karena belum ada buletin, belum ada surat kabar, belum ada pamflet pada waktu itu. Radio juga lebih-lebih gak ada. Melalui lisan. Dari majelis ke majelis, disampaikan kepada satu orang, dua orang, di majelis ini, di sebelah sana, di pasar, sampai suasana panas. Ujung-ujungnya ada terprovokasi beberapa pemuda untuk kemudian mengangkat pedangnya dan dibunuhlah Utsman bin Affan. Dengan apa hujahnya tadi? Merubah kemungkaran. Niatnya baik. Secara zahir orang-orang yang ikhlas, aktivis-aktivis pada waktu itu. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah apakah boleh menyikapi orang yang sedang melakukan ghibah di hadapan kita? Ada saudara kita mengghibah. Apa sikap yang harus kita lakukan? Kembali kepada hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hanya dirubah dengan tangan dia kalau dia mampu. Ya. Kalau itu orang yang dibawa kekuasaan dia, misalkan anak dan yang semisalnya, ya dikasih pelajaran, berhenti, dipukul pakai menjalin, ya, agar dia berhenti. Fa in lam yastati fa bi lisanih. Kalau seandainya enggak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, khawatir malah ribut nanti. Karena dia bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan murid kita. Maka ingkarilah kemungkaran tersebut, rubahlah dengan melalui lisan. Ya, ini nasihat. Afwan ya akhi, nampaknya apa yang antum ucapkan ini ghibah sih. Ya, nampaknya seperti itu. Kalau saya enggak keliru. Nah, itu kalau dia tidak khawatir. Iya. Orang yang dinasihatin tersebut malah tersinggung dan jadi marah, akhirnya berkelahi. Ya, kalau enggak khawatir, kemungkaran itu semakin besar. Kalau ternyata dia khawatir, wah jangan-jangan ini orang malah marah. Pindah kepada derajat yang berikutnya. Fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau enggak mampu sudahlah, ingkarin pakai hati inti. Bahwa hati inti sebenarnya enggak mau ini. Dan yang seperti itu adalah selemah-lemah iman. Enggak, saya pingin yang lebih tinggi Ustaz imannya. Iya, tapi enggak mampu. Sudah, Allah enggak membebani kita kecuali yang kita mampu. Gimana caranya mengingkari dengan hati kita? Ya kalau bisa kita pergi. Afwan, afwan, kok tadi ada, apalah caranya bagaimana dia meninggalkan majelis tersebut. Ini caranya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, apakah boleh kita mendoakan celaka, ya, kepada para penguasa yang zalim? Daripada demonstrasi-demonstrasi, baiknya kunut nazilah aja deh. Atau doa di tengah malam, masyarakat dihimbau untuk mendoakan pemimpin yang zalim ini dengan sebuah kecelakaan atau bencana dan sebagainya. Apakah boleh? Enggak, justru keliru. Justru harus didoakan dengan hidayah. Ya, sampai-sampai Al-Imam Ahmad dan para a'imah di masa itu, Malik, Syafi'i dan yang lainnya dari para a'imah yang hidup di masa itu, di antara mereka ada yang menyatakan, kalau seandainya aku ini punya sebuah doa yang mustajab. Ya, Imam Ahmad aja enggak mengklaim dirinya bahwa doanya mustajab. Dia menyatakan, kalau seandainya aku ini punya doa yang mustajab yang didengar oleh Allah dan dikabulkan, maka doa yang satu ini, kesempatan yang satu ini akan aku gunakan untuk mendoakan hidayah kepada para pemimpin. Ditanya, kenapa Imam Ahmad? Karena kalau pemimpin sudah baik, insya Allah banyak perkara yang akan baik. Maka doakan, mintakan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, beri taufik pemimpin kita. Jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang akan menipu mereka dan seterusnya. Doakan. Siapa tahu dengan doa kita, gak ada yang tahu hal ini, dikabulkan oleh Allah menjadi sebab kebaikan. Kemudian yang keempat, apakah peristiwa yang terjadi sebagaimana disebutkan di masa Khalifah Umar Ibn Khattab ketika ada pembagian, kalau nggak salah itu pembagian pamasan perang gitu, yang kemudian ada beberapa pihak yang merasa tidak adil. Kemudian dia menyatakan kepada Umar bin Khattab sebagai bentuk pengingkaran, dan pengingkaran itu berada di depan orang banyak. Pertama yang harus dijawab, apakah kisah ini adalah kisah yang benar ataukah tidak? Ini harus di apa? Di cross check dulu. Karena banyak dari buku-buku sejarah ternyata yang memang harus dibersihkan dari beberapa hal yang mengotorinya. Nah, ini satu hal. Kemudian yang kedua, kalau toh ternyata itu terjadi pada waktu itu, mungkin saja terjadi dari beberapa orang yang belum mengerti tentang Islam pada masa itu. Dari kalangan orang-orang yang ikut berjihad, orang anak muda yang baru masuk Islam misalkan, yang belum mengerti bimbingan Allah dan Rasulnya secara lengkap, sehingga berdasarkan apa yang dia perkirakan dari logika dia dan perasaan dia bahwa ini tidak benar, dia kemudian mengingkarinya. Tentunya ini bukan sebagai hujjah. Hujjah itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diterapkan oleh para sahabat secara menyeluruh. Nah, ini barakallahu fikum yang bisa ana jawab, sehingga nas-nas Al-Quran dan nas-nas As-Sunnah dikedepankan dalam hal ini. Yakni nas Rasul dengan tegas kan menyatakan, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang hendak menasehati atau memiliki sebuah nasihat bagi seorang pemimpin, hendaknya dia tidak menampakkannya di depan umum. Ini nas kan jelas qat'i gitu ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi ada satu hal penting yang mungkin malah dijadikan syubhat. Sebuah hadis, hadisnya sah, maknanya benar, tetapi penerapannya keliru. Apa itu? Hadis yang lafadznya adalah Rasulullah menyatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik atau semulia-mulia jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang jahat atau zalim atau kejam. Nah ini, jadi kami berbicara di atas mimbar tentang kejahatan dan kezaliman pemerintah ini sebagai jihad dan seutama-utama jihad. Keliru mas. Rasul menyatakan indah. Ini gak tahu bahasa Arab soalnya. Ini yang pertama. Sudah gak tahu bahasa Arab, sok mau menerjemahkan dengan kemampuan dia. Tidak mau bertawadhu mengembalikannya kepada para ulama terdahulu di dalam menjelaskan dan mengaplikasikan hadis ini. Coba kita lihat lafadznya hadis. Afdalul jihad, semulia-mulia jihad, kalimatu haqqin, mengucapkan kalimat yang hak, inda. Coba. Kalimat inda, yakni di sisi atau di hadapan seorang penguasa yang zalim. Lah kalau dia bicara di mimbar penguasanya di Jakarta, gimana? Apa itu jihad yang dimauin oleh hadis? Kalau mau jihad, datang ke sana. Assalamualaikum. Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, sabar. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali dalam ruang lingkup kemampuannya. Loh, ini kan kemungkaran yang harus dirubah. Betul. Cara merubah kemungkaran ada tiga tahapan. Kalau enggak mampu pakai tangan, pakai lisan. Enggak mampu pakai lisan, apa? Pakai hati. Bahwa hati antum, hati saudara tidak membenarkan kemungkaran tersebut. Ini bentuk pengingkaran. Jadi, wallahu a'lam bisawab, ini yang bisa ana jawab. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Biasanya sering terdolimin ibu-ibu. Ana khawatir kena doanya orang-orang yang terdolimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimanakah menghadapi ujian dari Allah? Dengan dalam bentuk tingkah laku anak kita yang menyakitkan hati. Menyakitkan hati dari kedua orang tua dan istrinya. Yani kedua orang tua sudah enggak perlu dan istrinya. nasihat yang diberikan orang tua tidak diindahkan. Mohon penjelasan, perbuatan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jazakillah khairan, keliru. Kalau jazakillah itu terhadap sesama wanita diucapkan jazakillah, tapi kalau yang diajak bicara itu laki, jazakallah. Nah, pelajaran bahasa Arab sekali. Dari seorang ibu, bagaimana menghadapi ujian ini? Yang paling pertama adalah sabar kalau mendapatkan ujian. Ujiannya dalam bentuk anak yang kurang ajar. Ya, cara yang kedua setelah sabar, doa kepada Allah agar anaknya diberi hidayah. Bangun malam sholat, minta kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Cara yang ketiga, tidak henti-hentinya menasehatin anak. Terus dinasehatin. Kalau gak mampu menasehatin anak, minta tolong kepada orang yang mungkin disegani oleh anak tersebut untuk menasehatinya. Wah, anaknya gak mau menasehatin, dengarkan nasihat, sampai sekarang dia malah terlibat narkoba. Alhamdulillah sekarang ada instansi yang berwajib, kepolisian, serahkan polisi. Nih, selesai. Nah, Ustaz gak tega. Ya jangan, harus tega. Oh, sudah dinasehatin bertahun-tahun gak nurut, malah terlibat narkoba ya. Sampai mencuri uang orang tuanya, perhiasan ibunya. Ya sudah, kasihkan Pak polisi. Alhamdulillah Allah kasih kita waliul amr. Selesai. Nah, ini caranya. Barakallahu fikum. Tetapi ada suatu perkara yang penting dan suatu pertanyaan yang harus diajukan, yaitu kenapa anak kita bisa menjadi seperti ini? Kalau sudah kondisi seperti ini, anak kita jadi kambing hitam. Anak kurang ajar, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dibantah. Pertanyaannya, kenapa anak ini seperti ini? Ini harus dijawab. Yang jawabannya pernah saya sampaikan adalah berbicara tentang tarbiyatul aulad. Bagaimana mendidik dan membina tarbiyah kepada anak-anak kita. Bagaimana anak kita gak kurang ajar kepada kita? Lawang yang ditonton itu adalah sinetron. Gimana gak mau kurang ajar? Sulit Ustaz, anak-anak yang putri untuk dipaksa pakai jilbab. Ya bagaimana gak sulit? Lawang yang dibaca itu adalah apa? Femina. Ya, gimana anaknya mau nurut? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Senang kepada yang hak itu, senang kepada yang baik, senang kepada tauhid, senang kepada sunnah, senang kepada taat. Ini setiap yang dilahirkan. Fa abawahu yuhawwidani wa yumajjisani aw yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi. Kalau enggak imannya, minimalnya akhlaknya. Atau menjadikan anak itu Nasrani, kalau enggak imannya atau agamanya Nasara, ya akhlaknya. Nah, dan seterusnya. Nah sekarang anak-anak kita, gimana enggak mau jadi Majusi? Lawang di lingkungan kita, yang kita biarkan anak-anak kita bergaul, main permainannya itu bukan kelereng. Apa, main jailangkung? Astagfirullahaladzim. Main jalangkung, syirik, kesyirikan. Nah, apa sih artinya? Bagaimana dulu mantra-mantranya itu? Jalangkung, jalangkung, ha? Gimana? Apa? Maka, nah, barakallahu fikum. Maka para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita itu adalah rasul mal kita, rasmal. Adalah modal utama kita. Perlu dijaga. insyaallah lebih lengkapnya pada kesempatan yang lainnya. Kalau sudah nasihat sudah diberikan, usaha dengan serius sejak kecil sudah dibimbing. Sejak kecil anak kita enggak pernah dibelikan bobo, enggak pernah diberi kesempatan baca Koping Ho, tidak pernah diberi kesempatan mendengarkan radio acara Mantili dan Brahma Kumbara. Sudah masya Allah pendidikan, ternyata masih saja seperti itu. Ya, ya sudah, hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa anak sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita barakah, kepada keluarga dan anak-anak kita rahmah, sehingga Allah menjadikan kita dan keluarga kita sebagai mukminin shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad